Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari hamba Allah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Buya, saya kerja di tempat perawatan binatang atau pet shop. Kadang saya memandikan anjing atau kucing. Saya bingung cara membersihkannya, Buya. Setiap memandikan anjing pasti ada cipratan air yang ke badan saya. Tapi saya suka lupa bagian tubuh saya yang mana yang kena air atau jilatan anjing. Ketika waktu sholat datang, saya suka bingung cara mensucikannya, Buya. Baik. Yang bertanya, yang dibolehkan oleh Allah dan juga semuanya, Anda itu punya akal. Dalam hidup ini ada yang sesaat Anda bisa memilih, ada sesaat Anda tidak bisa memilih. Gerakan Anda, perilaku Anda yang Anda tidak bisa memilih adalah waktu Anda kedinginan. Anda bisa nahan. Nah ini, tidak bisa memilih. Tidak bisa nahan. Tapi ada yang Anda bisa memilih. Contohnya apa? Anda berjalan, ada duri-duri tajam. Sebelah kan kiri duri, sebelah kanan jalan bersih. Anda yang punya akal sehat milih, biar kakinya tidak kena, bagaimana caranya? Apakah jalan kiri atau kanan? Ambil yang kanan. Kiri banyak durinya. Kalau saya injek, berarti saya sudah tidak berakal lagi ini. Saya injek, pasti sakit kaki saya. Ngapain saya kiri? Karena bisa memilih. Bisa memilih. Baik. Bekerja pun Anda bisa memilih. Memang kerjaan hanya mandikan anjing saja, kan begitu. Seolah-olah tidak ada kerjaan lain. Banyak pekerjaan. Jangan Anda persempit rezeki Allah. Baik. Anda bisa memilih. Dan Anda jangan bekerja di tempat yang Anda harus mandikan anjing. Masih ada pilihan lain. Jual teh halal, bersih. Sebab kalau Anda sudah berurusan dengan anjing, lah ini pembahasannya. Akan memasuki wilayah yang lain. Bukan urusan memandikannya. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, yang namanya anjing itu adalah najis. Dan najis yang anjing itu akan pindah kepada Anda adalah di saat basah. Anjingnya atau yang menyentuh anjing tersebut basah. Kalau Anda kering dan anjing kering lalu Anda berpelukan dengan anjing, maka najis tidak akan pindah kepada Anda. Di mihrab sini ada 5 anjing tidur, setelah Anda gusah, Anda halau pergi, ternyata kering dan kering, maka mihrab masjid tetap suci. Yang memindahkan najis hanya bebasahan saja. Baik. Lah kalau mandikan basah atau tidak? Sudah. Kalau mandikan basah. Kalau basah pasti Anda kena najis mulai dari tangan Anda dan baju Anda. Berarti tangan Anda dan baju Anda terkena najis. Najis yang anjing ini disepakati oleh mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Baik, najis. Selain dari mazhab Malik. Nah, kalau sudah begitu, Anda pertama kalau bisa bekerja memilih. Kalau memang Anda sudah terlanjur ikatan di situ, enggak tahu ikatan apa modelnya. Yang jelas kalau Anda bagaimana cara mensucikannya, kita akan beri ilmu mensucikannya. Sebab apapun bentuknya Anda seorang muslim yang pengen sholat bersih. Cara mensucikannya adalah dengan 7 basuhan, anjing bukan kucing. Dengan 7 basuhan, salah satu dari basuhannya itu harus Anda campur dengan debu. Dan dihimbau air yang bercampur dengan debu adalah bukan di basuhan yang terakhir. Sebab kalau di basuhan yang terakhir nanti, bajumu jadi berdebu. Ya? Jadi misalnya Anda siapkan guyur. Misalnya apa? Sudah Anda siapkan satu bak. Satu bak air yang di situ ada, Anda campur dengan debu. Debu yang bisa dipakai tayamum. Anda masukkan di situ, Anda campur dengan debu. Boleh Anda guyurkan di badan sekali. Yang pertama boleh. Setelah selesai, kemudian Anda guyur dengan air di bak mandi. 1, merata. 2, merata. 3, merata. 4, 5, 6, 7, merata. Selesai. Caranya begitu. Jadi tetap ada cara mensucikannya. Termasuk jika ada menyentuh babi, dalam mazhab kita babi disamakan dengan anjing. Kalau anjing, nas hadis Nabi, kalau ada anjing menjilat salah satu wadahmu, cucilah 7 kali, adalah masalah anjing. Baik, jadi begitu, apapun dunia tetap ada cara mensucikannya, yaitu 7 kali basuhan. Kalau baju yang terkena, maka sama, salah satu dari basuhannya harus ada debunya. Kemudian setelah itu, setelah ada debunya, Anda guyur sekali. Anda guyur 2 kali, 3 kali, hitungannya sampai 7 kali. Kalau memandikannya di sungai, maka tetap salah satunya harus yang berdebu. Baru setelah itu Anda jalan ke sungai, gerakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya kan sudah berdebu. Jadi seperti itu cara mensucikannya. Dan tidak ada yang bisa menggantikan debu, bukan karbon, bukan yang lainnya. Ini ta'abbudi sudahlah. Kalau dikatakan debu, ya debu sudah. Dan disunahkan agar debu itu tidak dibasuhan yang terakhir, agar baju yang disucikannya adalah bisa bersih karena dibilas oleh air-air yang bersih. Wallahu a'lam bissawab.